Apakah berorganisasi itu dilarang? Tidak dilarang selama tidak menyelisih syariat. Ini hukumnya mubah sebagai dalam urusan apa? Dunia. Ya. Kalau ada yang aneh, sebagian orang melarang adanya organisasi, ya haram organisasi, padahal dia punya yayasan. Apa bedanya yayasan dengan apa? Organisasi. Sami rawon. Ya, gitu. Intinya organisasi untuk melaksanakan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong-tolonglah kalian di atas apa kebaikan dan ketakwaan. Ya, niatnya apalagi sekali lagi kita berbicara organisasi apa dalam Islam ya, organisasi untuk dakwah misalnya. Bukan yang lainnya ya. Di antaranya organisasi untuk dakwah, untuk taklim, tidak ada masalah. Ya, selama apa tadi dibangun di atas al-birri wa taqwa. Ya, untuk kebaikan, untuk ketakwaan, bukan untuk hizbiyah, untuk fanatik kelompok yang tidak ikut organisasi al-amin itu alim bid'ah misalnya. Nah, ini tidak benar, bukan ukuran ya untuk menentukan ini hak atau batil kecuali dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Syekh Abdul Sinabat juga pernah ditanya tentang hal ini ya, beliau pernah ditanya ya Syekh, kita alumni dari Universitas Islam Madinah, bolehkah nanti setelah lulus ya itu kita mendirikan sebuah organisasi dakwah ya, kita misalnya di suatu daerah itu berkumpul ada mungkin 10 orang dai dari alumni Universitas Islam Madinah, bolehkah kita mendirikan yayasan atau organisasi ya? Kata beliau, apa tidak ada masalah. Itu adalah termasuk firman Allah wa ta'awal biri wa taqwa, untuk mengatur ini misalnya ngajar di sini, ini ceramah di sini, ini dakwah di sana, tidak ada masalah selama sekali lagi tujuannya al biri wa taqwa, bukan hizbiyah. Berorganisasi yang bagaimana dilarang ya tadi ya, di atas hizbiyah atau ya ritualnya, akidahnya tidak benar, di atas kebid'ahan, ini jelas tidak benar. Intinya tadi sebetulnya kalau dicermati air itu sebagai apa? Patokan dalam berorganisasi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau sudah dalam organisasi tidak ada ketakwaan, dalam organisasi tidak ada albir, itu sudah batil organisasinya. Bukankah dengan berorganisasi dakwah salafi jadi lebih mudah tersebar dan terorganisir? Dari satu sisi betul, dari sisi yang lain kadang apa? Dari segi kenyataan terkadang enggak. Ya, karena apa? Banyak contohnya ketika ada semangat berorganisasi awal-awalnya, kemudian satu-satu merotol. Ya, karena urusan pribadi atau mungkin karena ya bukan sebagian orang, bukan masalah perbedaan pendapat, namun karena beda pendapatan. Ini kadang apa? Buyar organisasi tersebut. Banyak contohnya. Ya. Dalam bahkan satu desa ya dibentuk dua organisasi dakwah salafiyah. Ya, karena apa? Inginnya jadi apa? Jadi pemimpin, tidak mau jadi yang dipimpin. Ya, ada penyakit. Ya. Sekali lagi tidak menjamin. Ya, yang penting tadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini sekedar wasilah saja. Enggak ada organisasi pun dakwah salafi akan apa? Akan bergerak. Ya, insyaallah ya intasallaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Cuma kalau dibungkus dengan baik tidak ada masalah. Cuma masalahnya itu. Ya, terkadang sebagian kita ada orang-orang yang memang punya penyakit hati sehingga semakin membuat organisasi semakin mengacaukan dakwah as-salafiyah. Ya, sekali lagi kita pertengahan ya, dalam masalah organisasi jangan menjadikan organisasi sebagai satu-satunya wasilah untuk berdakwah. Seolah-olah kalau enggak ada organisasi dakwah salafiyah mati. Ini batil, ini ada berlebihan. Ya, ada pula yang meremehkan. Oh, organisasi itu bid'ah. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Al-Sunnah pertengahan. Ini contoh pertengahannya apa? Al-Sunnah mengatakan organisasi itu masalah mubah. Ya, kalau kita pergunakan dalam usaha dakwah, tidak ada masalah. Ya selamat tadi, alal birri wa taqwa. Namun bukan menjadikan organisasi sebagai apa? Segala-galanya. Dulu, ya, seperti yang mungkin pernah kita ceritakan, tahun 90-an, tidak ada organisasi dakwah salafiyah di Indonesia ini ya. Satu dua. Yang ada apa? Para asatidah yang berjuang mati-matian untuk berdakwah di atas jalan dakwah as-salafiyah. Di antaranya ustaz kita Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawad, ya, beliau kerja di mana-mana. Ya, dan hasilnya luar biasa. Jazakallahu khairan jazak. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memberikan beliau keistiqomahan di atas manhaj dakwah. Asal tidak ada organisasi, namun dakwah menyebar apa? Di mana-mana. Namun ketika ada organisasi, terkadang apa? Menghambat dakwah. Karena apa? Urusannya tangkal urusan organisasi terus. Yang diurus organisasi terus. Akhirnya apa? Dakwah enggak jalan. Ya, kita harus apa? Wasat pertengahan. Dakwah itu akan jalan kalau kita betul-betul ikhlas alal ilmi, bukan dengan apa? Satu-satunya organisasi pembantu saja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pun dakwah insyaallah akan tetap apa? Jalan. Dan sekalian, sebelum lupa, insyaallah beliau akan datang ya hari Ahad besok di Masjid Mujahidin jam 9. Insyaallah Ustaz Yazid yang ke Jawa akan datang lagi ke Surabaya, alhamdulillah. Di Masjid Mujahidin, dan mohon kehadiran antum kalau yang tidak ada kesibukan. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku lupa lihada wa aku da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.